بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, pertama kita akan dengar sesi pertama dari abinya Fajar, ya, untuk bisa berbagi dengan kita bagaimana Fajar kemudian diwujudkan sehingga menjadi seperti ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan tes hafalan Qur'annya, baik ya? Nanti kita akan coba tes hafalan Qur'annya sampai di mana Fajar bisa menguasai Al-Qur'an dan jadi ibrah untuk kita semua. Insyaallah kita akan jeda setelah itu menunaikan salat Isya berjamaah. Kemudian di sela-selanya membacakan kunut untuk saudara-saudari kita di Palestina, kunut nazilah. Setelah Isya kita akan berbagi dengan Ahmad dan Kamil dan kita akan mengetes juga hafalan keduanya. Lalu kita mendengar nanti insyaallah dari buya keduanya bagaimana keduanya dididik sehingga bisa menghadirkan nilai-nilai Quran yang bisa kita teladani. Di akhir, jika waktunya memang masih memungkinkan, kita akan berbagi tentang cara menghafal Quran secara singkat yang dihadirkan oleh Quran. Nanti insyaallah akan kami simulasikan mulai dari hafalan yang cepat 27 hari, 28 hari, 29 hari sampai dengan kedua tahun insyaallah. Siap teman-teman? Siap. Takbir. Allah. Siap sampai subuh? Siap. Silakan. Kami jam 9 pulang ya. Baik. Jadi kita jam 9 pulang, jamaah sampai subuh. Fajar? Baik, alhamdulillah. Baik. Karena waktu kita terbatas sampai ke Isya, mohon yang di luar bisa menyesuaikan, mudah-mudahan terdengar dan terlihat dengan baik. Saya sekali lagi minta kepada teman-teman, tolong buka Insan Mart, tolong dibagikan minuman, makanan, insyaallah semua biayanya kami tanggung insyaallah. Ya, saya tidak ingin ada yang kehausan di sini, ya. Jadi silakan teman-teman kalau yang haus sampaikan, kalau tidak ada nanti kita carikan solusinya insyaallah. Baik, sesi yang pertama kita dengar dari abinya Fajar bagaimana apa yang tadi telah kita sampaikan bisa diutarakan insyaallah. Falyatafaddal mashkuran. Jazakallah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami lakukan terhadap Anda Fajar sebenarnya sesuatu yang bisa dilakukan oleh keluarga-keluarga lain insyaallah. Bukan sesuatu yang sangat berat, bahkan sangat-sangat ringan karena yang kami lakukan terutama adalah membiasakan lingkungan. Jadi kita men-setting lingkungan tempat Fajar lahir. Jadi sebenarnya kami tidak menyengaja untuk membuat Fajar seorang hafiz, tetapi memang sejak pertama menikah saya dengan istri, kami bersepakat untuk mendidik insyaallah anak-anak kita dengan Al-Qur'an. Baik, Pak, tahan sebentar. Tidak menyengaja mendidik Fajar jadi hafiz. Betul. Masya Allah, tidak sengaja saja jadi hafiz. Apalagi sengaja tuh. Ya. Jadi ini tidak sengaja hasilnya alhamdulillah. Kita akan lihat. Makanya antum kita harus naikkan sengaja menjadikan diri kita hafid ya. Baik, silakan Pak. Tipsnya? Iya, pertama tadi kami bersepakat untuk mendidik anak dengan Al-Qur'an. Jadi walaupun kami berdua belum ahli dalam Al-Qur'an tapi kita berusaha minimal kami konsisten dengan satu hari satu juz. Sejak awal pernikahan, kemudian ketika hamil, kami terus demikian lakukan dan sambil juga mempersiapkan, karena sekarang orang kan bergantung dengan televisi. Kami sudah menyiapkan Fajar jangan nonton televisi. Iya, jangan tidak Fajar tidak akan dijejari dengan tonton televisi. Kami menyiapkan VCD, menyiapkan murotal, segala macam media. Jadi kami termasuk yang tidak melarang menggunakan media, tapi yang penting medianya yang kita isikan terhadap media itu. Jadi di HP kita isinya Quran, di televisi televisi kita manfaatkan untuk penyetel VCD isinya Al-Quran. Semua tentang Al-Quran, buku-buku di rumah kita isinya buku-buku. Jadi kami tidak banyak hiasan di rumah, tapi insya Allah Al-Quran dan buku-buku di rumah kami. Kemudian begitu Fajar lahir itu dalam kondisi dengan keterbatasannya, kami akhirnya pasrah kepada Allah. Untuk segi medisnya kami pasrahkan kepada tim dokter. Secara spiritual kami bermohon kepada Allah mudah-mudahan Al-Quran menjadi obat. Ketika masih di rumah sakit, setiap hari pagi saya mengantarkan ASI Fajar, jadi karena ibunya sudah di rumah, Fajar masih di rumah sakit, sambil mengantarkan ASI, saya bacakan pagi setengah juz, sore setengah juz. Masya Allah. Di luar itu kami menitipkan waktu itu dengan walkman kepada perawat di sana supaya menyetelkan murotal. Waktu itu hanya jus 30 sih, hanya 30. Begitu sudah sampai, sudah selesai di rumah sakit kira-kira 1 bulan, di rumah kita lanjutkan dengan lebih intensif lagi. Hampir 24 jam Fajar di rumah kami kita setelkan murotal, hampir 24 jam. Dan itu kemungkinan yang direkam oleh Fajar, sehingga inputnya sejak pertama instalan Fajar adalah Al-Quran. Dan dia alhamdulillah sampai sekarang sangat mencintai Al-Quran. Jadi bagi Fajar, Quran itu seperti apa, mainan yang menyenangkan. Jadi kalau dia nggak ada Al-Quran itu gelisah. Sebelum tidur, dia selalu minta disetelkan murotal. Jadi pengantar tidurnya adalah murotal. Jadi sampai bangun pagi dia murotal lagi. Di luar itu dia ya membaca, terus dia punya tab, semuanya serba Al-Quran. Al-Quran, terus para imam, para muadzin. Jadi Fajar ini selain menghafal Al-Quran juga tahu nama-nama muadzin di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jadi begitu dengar suara muadzin dia tebak, ini Syekh siapa, ini Syekh siapa, insya Allah beliau bisa lakukan seperti itu. Apa yang lain lagi? Baik, boleh kita jeda sebentar Abi. Ya, kita ingin keluarkan dulu ayat-ayat Qur'annya dari apa yang tadi telah diutarakan. Saya coba rangkum tips-tipsnya dulu ya, ibu bapak sekalian. Ini cukup menarik jika Anda ingin dengan izin Allah Subhanahu wa taala berikhtiar anaknya sejak dalam kandungan diharapkan menjadi ahli Al-Qur'an. Bagaimana kemudian petunjuk dari Al-Qur'an yang tadi sempat diikhtiarkan sehingga lahirlah Fajar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, tadi pelajaran pertama ada, hati-hati, fokus baik-baik, ada kekompakan di antara kedua orang tua, suami dan istri, yang punya visi yang sama agar anaknya bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia lahir, anaknya menjadi saleh, keduanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itu semua mulailah kemudian start kedekatannya dengan Allah akan dibangun. Saya minta pertama Ananda dari Fajar untuk membacakan Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-35. Saya bantu untuk membacakan awalnya. Idh qalati imra'atu Imran a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم سميع الدعاء. Baik, Masya Allah, Fajar. Jadi Qur'annya sudah ada di benaknya, setiap disebutkan itu sudah ada sebetulnya Pak dalam memorinya. Cuma transfer dari memori kepada pengucapan di lisan, itu yang membutuhkan penyesuaian. Tapi saya ingin tunjukkan kepada Anda, Allah tanamkan Qur'an dalam benaknya, kemudian di lisannya mengalir petunjuk-petunjuk pada kita semua. Lihat baik-baik teman-teman sekalian, ini Hannah. Surah ini bercerita tentang ibundanya Maryam alaihissalam, Hannah, yang masih dalam kandungan kemudian bernazar kompak dengan suaminya. Di Imran dengan Hannah sudah punya satu visi, punya satu misi, punya kekompakan yang sama agar anak yang dalam kandungan nanti ketika terlahir dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ibunya terus berdoa kepada Allah. Idh qalat imra'atu Imran idh bima'na udhkur. Udhkur bima'na tadhakkur. Tadhakkur bima'na ta'allum. Idh maknanya ingat. Ingat maknanya pelajari. Pelajari artinya kaji dengan baik. Jika Anda menginginkan hasil yang serupa, maka ikuti itu. Karena itu kalau Anda temukan kalimat idh dalam Al-Quran, jangan hanya diterjemahkan ingatlah, bukan. Tapi makna yang paling dalamnya, Anda pelajari, Anda pahami. Kalau Anda menginginkan hal serupa, maka kerjakan yang sama dengan yang pernah dikerjakan sebelumnya. Idh qalat imra'atu Imran, Pelajari, pahami ketika istrinya Imran bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala sejak beliau masih mengandung anaknya. Lihat kalimatnya, "Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni." Ya Allah, saya bernazar kepada-Mu, mohon jadikan anak yang saya kandung ini, ya Allah, nanti lebih dekat dengan-Mu. Saya jadikan ingin dekat dengan-Mu. Ahli ibadah, jauh dari maksiat, muharrara, terbebas dari urusan-urusan dunia yang tidak penting. Dekat dengan-Mu, ya Rabb. Fataqabbal minni, mohon terima. Lihat, sejak dalam kandungan, sudah punya satu visi dan misi ayah dan calon ibunya. Lalu kalau demikian Imran dengan Hannah seperti itu, pernahkah kemudian ada isyarat lain untuk kita? Ada. Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 189. Ahmed. Posisinya atas atau bawah? Ah, diskusi. Wallazi. Atas atau bawah? Atas. Atas. Kanan atau kiri? Kanan. Kanan. Baik. Halaman ke berapa? Halaman ke 107. Ah. 175. Baik. 189. Wallazi khalaqakum min nafsin wahidatin thumma ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih. فَلَمَّا أَثْقَلَتِ الدَّعْوَى اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. طيب, perhatikan baik-baik. Barangkali dulu abinya Fajar belum membaca ayat ini. Tapi ingat, ada ayatullahi fil kaun, ada ayatullahi fil qaul. Ayatullahi fil kaun tufassiru ayatillahi fil kaun. Ada tanda-tanda kebesaran Allah dalam firman-Nya, ada tanda-tanda kebesaran Allah dalam penciptaannya. Kadang-kadang Allah ciptakan makhluk untuk memberikan contoh pada kita tafsir terbaik dari firman Allah, tanda-tanda kebesaran yang ada dalam Al-Quran, dalam firman-Nya kaul. Di kadang-kadang kalau Anda ingin tahu apa makna ayat ini, Anda lihat keterangan banyak-banyak. Allah ciptakan makhluk nih. Daripada Anda baca keterangan, ini wujud dari firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik. Falamma taghashaha hamalat hamlan khafifa famarrat bi falamma athqalat da'awallaha rabbahuma. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Keduanya ayah dan ibu berhubungan. Kemudian istri mulai mengandung. Kandungan lemah, kandungan berat. Setelah kandungan semakin besar menjelang kemudian persalinan, perhatikan baik-baik. Da'awa ayah, ibu, suami, istri. Dua-duanya, bukan satu dua. Dua-duanya kompak, punya visi yang sama, misi yang sama, keinginan serupa, doa yang sama. La'in ataitana soliha lanakunanna minasyakiri. Masya Allah. Da'awallaha rabbahuma. Keduanya bermohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, mohon ganti rasa sakit yang tengah dialami dalam kandungan ini ya Rab, dalam hal kehamilan ini ya Rab, dengan lahirnya anak yang saleh, yang dekat dengan-Mu. Kami bersyukur kalau yang lahir nanti anak yang saleh ya Rab, yang dekat dengan-Mu. Ya, ini mandiri ayat 190-nya. Walaupun ayat 191-nya ada yang kurang bersyukur dengan doanya. Minta begitu dihadirkan, dididik dengan cara yang tidak saleh. Tapi maaf, ini visi yang pertama, ayatnya sudah ada, buktinya sudah hadir. Jadi kalau Anda ingin mencetak seperti Fajar ini, tidak harus jadi abinya Fajar. Maaf ya para ummahat, beliau sudah ada jodohnya. Jadi tidak harus Anda mencari abinya Fajar. Tapi Anda bisa mengambil hikmah dari Al-Quran. Tadi beliau katakan, kami kompak. Punya cita-cita yang sama. Ayatnya kita hadirkan, contohnya kita terangkan, buktinya sudah ada di hadapan kita. Kalau semua sudah ditampilkan, belum membuat Anda siap-siap tersentuh juga, Anda butuh apa lagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Tidak cukup dengan amin Fajar. Harus ikhtiar dulu. Ya, harus ikhtiar dulu. Baik. Halo? Dua, tadi disampaikan oleh beliau, ingat baik-baik, ketika kemudian terlahir, Masya Allah, awas lihat baik-baik, beliau kemudian terus perdengarkan Fajal Al-Quran, diantarkan ASI-nya. Apa korelasi ASI dengan hafalan Al-Quran? Saya minta dulu bacakan Fajar. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 233. Ustaz bantu. Wal walidatu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilain. Man arada ayyutimma radha'a. Fokus, Fajar sedang membacakan ayat perjuangan ayah dan ibunya. Barangkali bapak ibunya tidak baca ayat ini, tapi saya ingin katakan, inilah ayat yang nanti tafsirannya ada dalam pekerjaan ayah dan ibunya. Wa'alal mauludi. Wa'alal mauludi lahu rizquhun na wa kiswatuhun na bil ma'ruf. La tukallabu nafsun illa wus'aha. La tudarru walidatun waladiha wala mauludun lahu biwalidi wal walidi mas'udalik arada fisalan taradim minhuma wa khuriya falajuna alayhima. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. مَا شَاءَ اللَّهُ. تَكْبِير. Wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma radha'ah. Jika seorang ibu telah melahirkan, maka anda para suami jangan berikan beban yang terlampau berat baginya. Berikan ia kenyamanan, fokus untuk memberikan ASI untuk anak-anaknya. Jangan anda ganggu dengan berbagai perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan. Jangan anda sibukkan dengan beban-beban yang berat. Karena dalam ASI itu ada nilai-nilai kebaikan untuk anak yang kalau psikologis ibunya terganggu, maka akan berpengaruh pada kualitas ASI-nya. Berikanlah ASI-nya, jika mampu sempurnakan sampai dengan 2 tahun yang sempurna. Perhatikan teman-teman sekalian, berikan ASI-nya, ASI-nya, ASI-nya maksimalkan. Yang paling indah, wa'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Istri berikan fokus untuk memberikan ASI-nya, maka suami bantu untuk merawat keduanya. Lihat. Untuk istrinya, berikan pendampingan. Untuk anaknya, berikan fasilitas yang terbaik. Kiswah, kainnya, selimutnya, pakaiannya, popoknya, bahkan mungkin kebutuhan ASI-nya. Dekatkan ia sehingga maksimal pemberian itu semua. Masya Allah, ini indah bahasa Al-Quran. Saya katakan pada anda, tidak ada kenyamanan terbesar bagi seorang perempuan yang baru melahirkan, kecuali satu, rasa sakit itu setengahnya akan hilang, setengahnya akan hilang ketika dia melihat bayi yang telah dilahirkannya. Jadi begitu bayinya lahir diperlihatkan kepadanya, setengah sakitnya akan hilang yang dia rasakan. Setengahnya lagi ketika anda hadir di sampingnya. Anda belai kemudian rambutnya, anda sediakan perlengkapannya, anda hibur keadaannya. Mah, Masya Allah, anak kita mah, matanya mirip kamu, Masya Allah. Tapi kenapa telinganya mirip orang lain, Fajar? Nah, itu jadi masalah. Ya ada keindahan di situ. Tapi yang paling menarik, lihat baik-baik. ASI diberikan, tapi dalam ayat yang lain, pendengaran kemudian dimaksimalkan. Ketika ASI diberikan, maka pendengaran kemudian dimaksimalkan. Maksimalkan, maksimalkan. Ayo, Kamil Ahmad. Ja'ala sam'a wal basar. Cari ayatnya sendiri. Waja'ala lakum. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ أَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ. الْمُؤْمِنُونَ آيَةٌ Ayat yang ke-8. Posisi? Posisi kanan, atas. Atas. Halaman? Halaman yang ke-340. Halaman 340. 47. Ayat yang serupa di surah Sajdah, surah 32. Summa sawwahu wa nafakha fihi mir ruhi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar wal afidata qalilan ma tashkurun. Yakin aja Mas, betul insyaallah ya. Halaman halaman qad 415 halaman nomor ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 kurangi 8 ayat. Alif lam mim. Kurangi 31 surah. Alhamdulillah. Alif lam mim. 32 kurangi 31 surah. Baik, surah 1. Apa surah yang pertama? Alhamdulillah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shiratal ladzina alif lam mim. Baik. Apa nama ya? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Karena kalau Anda baca di bismillah itu ayat yang pertama. Maka ihdinash shiratal mustaqim ayat yang ke-6. Shiratal ladzina an'amta alaihim ayat yang ke-7. Kalau Anda baca dari alhamdulillah shiratal ladzina an'amta alaihim sampai situ ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu dihitung kepada yang ke-7-nya. Siap Ahmad? Damir, halo? Belum masuk ke situ, nanti kita belajar ya insyaallah. Baik, ayat surah yang pertama tambah 9. Alif lam ra. Tambah 21. Tambah surat 31. Alif lam mim. 68 nun wal qalami wama yasturun. Kurangi 67 surah 6 ayat. Ihdinas siratal alhamdulillahi rabbil alamin. Ayo, nanti dihitung dulu, habis isya kita terusin lagi ya. Baik, teman-teman sekalian, kita telah mendengar dari abinya Fajar, kita jeda untuk menunaikan sholat isya berjamaah. Setelah itu kita coba dengarkan bagaimana Kamil dengan Ahmad menghafal Al-Quran. Saya simpulkan sejenak sebelum kita masuk kepada isya, bahwa satu, jika Anda ingin menghasilkan seperti Fajar cahaya kebaikan yang hadir di hadapan kita, maka kompaklah Anda orang tua. Ayo mulai sekarang, bismillah kita niatkan. Maaf ya, maaf sebesar-besarnya kalau kalimat saya kurang menyenangkan. Masa satu saja di keluarga Anda gak ada yang hafal Quran? Satu saja. Kalau Anda sudah diberikan anggota keluarga, 2, 3, 4, 5, belum ada yang hafal Quran juga, Anda butuh berapa lagi? Ya, kompak, satu. Kedua, kemudian isi dengan Quran, perdengarkan. Yang ketiga seperti apa? Nanti kita akan dengarkan apakah murattal atau yang lainnya. Dan saya akan tunjukkan. Ada seorang nenek 82 tahun. Gak bisa baca, gak bisa nulis. Dan metode ini dipraktikkan hafal Quran dalam 2 tahun. Alhamdulillah. Kita dengar kemudian Ba'da Isya. Kita lanjutkan dan mohon atur saf dengan baik insyaAllah. Takbir. Subhanakallahum bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.